لله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Ridul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat bertemu kembali dalam kajian pekanan dari kitab yang agung yaitu Sahih Bukhari, yang beberapa pekan yang lalu atau hampir satu bulan kajian ini walaupun tidak libur, tapi tidak dengan kajian Sahih Bukhari. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali untuk mengkaji kitab Sahih Bukhari, dan kita berada di penghujung pembahasan tentang Kitabul Ilmi, yaitu bab atau pembahasan berkaitan dengan adab-adab pencari ilmu, adab-adab yang mengajarkan ilmu. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk ke bab yang ke-48, yaitu dari bab ilmu. Akan masuk di hadis 126. Di hadis nomor 126. Bismillah, qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man taraka ba'dal ikhtiyari makhafata an yaksura fahmu ba'din nasi anhu fayaqa'u fi ashadd minhu. Qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddasana Ubaidullah ibn Musa an Israel an Abi Ishaq anil Aswad qala li ibnu Zubair qala kanat Aisyatu tusirru ilaika katsiran fama hadatsatka fil Ka'bati qultu qalat li qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisyatu laula qaumuki hadithu ahduhum qala ibnu Zubairi ay bi kufrin lakon lanaqadtul ka'bata faja'altulaha babaini babun yadhulun nasu wa babun yakhrujun fafa'alahu ibnu Zubair. Bab yang ke-48, hadis 126. Bab ini bab sangat urgen, penting, terutama untuk para dai, para juru dakwah, dan juga termasuk kita di dalam metode berdakwah, metode beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena setiap perbuatan di dalam Islam ada yang dinamakan dengan bawabit wa qawaid, yaitu sebuah rambu-rambu, sebuah kaidah, tata cara, kaifiah, yang dengan kaifiah tersebut, tata tersebut akan menjadi berkah dalam sebuah interaksi orang mukmin melakukan amalnya. Imam Bukhari mengatakan bab man taraka ba'dhal ikhtiyar, bab tentang meninggalkan sebagian pilihan. Makhafatan an yaksura fahmu ba'dun nas. Jadi tidak melakukan sesuatu yang merupakan pilihan untuk dilakukan, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena takut ada sebagian orang kurang dalam memahami apa yang dilakukan. Artinya tidak tahu secara persis apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Fayaqa fi ashaddi minhu, maka banyak orang yang terjerumus kepada perbuatan yang lebih jelek darinya. Hadis ini dan bab ini yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, bab yang sangat agung. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala telah meriwayatkan Ubaidullah ibni Musa dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Al-Aswad, dia berkata, telah berkata kepadaku Ibnu Zubair. Qala kanat Aisyatu tusiru ilaika katsiran. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha banyak sekali, artinya menyampaikan hadis-hadis yang rahasia kepadamu. Fama hadasat kafil Ka'bah. Apa yang ia ceritakan kepadamu tentang Ka'bah, itu Baitullah. Kultu, aku berkata, qalat li, telah berkata kepadaku Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala Nabi SAW telah bersabda Baginda SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, laula qaumuki hadithu ahduhum bikufrin. Kalaulah wahai Aisyah, kalaulah umatmu tidak karena baru masuk Islam, lanaqadtul ka'bata, maka aku akan merobohkan Ka'bah, artinya akan membangun kembali Ka'bah. Faja'altulah babaini, lalu akan menjadikan Ka'bah itu dua pintu. Babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun. Yaitu pintu tempat masuk dan pintu tempat keluar. Jadi di saat itu didapatkan oleh Nabi SAW pintu Ka'bah adalah satu pintu. Kemudian Nabi SAW ingin mengembalikan Ka'bah bangunannya kepada asli yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu dua pintu. Tapi Nabi SAW di saat itu tidak melakukannya, yaitu yang dimaksud di sini ketika terjadi Fathu Makkah, ketika terjadi penaklukan kota Makkah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Jadi pada tahun ke-8 Hijrah, kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi SAW dengan para sahabat dan dikuasa kembali, yang awalnya berada di tangan orang-orang kufar Quraisy. Lalu Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalaulah bukan karena kaummu mereka masih dekat dengan masa kekafirannya, bukan karena mereka dekat dengan kekafirannya atau baru masuk Islam, maka aku akan merobohkan Ka'bah ini dan membangun kembali dengan menjadikan Ka'bah itu memiliki dua pintu, yaitu pintu tempat masuk dan pintu tempat keluar. Lalu Abdullah bin Zubair berkata, atau Ibnu Zubair berkata, dan aku melakukan itu, artinya melakukan apa yang dicita-citakan oleh Nabi SAW setelah wafatnya Nabi SAW. Maka Abdullah bin Zubair atau Ibnu Zubair melakukan apa yang dicita-citakan oleh Nabi SAW ketika beliau menjadi Amir Mekah. Ketika beliau dijadikan dalam bahasa kita adalah gubernur Mekah di saat itu. Maka beliau melakukannya. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil pelajaran yang berharga dari bab ini dan hadis ini. Hadis ini dijadikan sebuah kaidah oleh para ulama, kaidah ma'ruf, kaidah yang sangat agung. Baik itu diletakkan oleh para ulama dalam masalah fikih, kaidah usul, kaidah dalam berdakwah, kaidah dalam amar ma'ruf, yaitu kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yani darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Aw ala qauli ba'dil ulama tarkul ba'd masalih li ajli daf'il mafasid ma huwa akbaru minhu. Kaidah yang diletakkan oleh para ulama dalam kaidah agama kita, kaidah dalam kita beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kemungkaran. Kaidah dalam berdakwah itu sebuah kaidah menolak kemadharatan didahulukan dari mengambil maslahat. Dalam arti demi menolak satu mabarat yang lebih besar, satu mafsadat atau kerusakan yang lebih besar, seseorang tidak melakukan sesuatu walaupun sesuatu itu ada maslahatnya. Jadi walaupun sesuatu itu ada maslahatnya. Ya. Dan ini merupakan bagian landasan yang sangat agung dari agama ini. Yaitu meninggalkan sebagian sesuatu yang ada maslahat demi menolak sesuatu yang di situ madorotnya besar. Jadi demi menolak sesuatu yang madorotnya besar. Dan ini bagian kaidah dalam agama ini. Jadi kaidah yang diletakkan oleh para ulama dari dalil-dalil Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akwal salaful ummah. Nah, saya akan memberikan satu contoh sebelum menjelaskan contoh dalam hadis ini, bahwa Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala pada surah Ali Imran dan hadis yang ma'ruf, yaitu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah Ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Salah satu kekhususan dari umat Islam adalah umat yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu umat yang apabila melihat kemungkaran maka mereka mengingkarinya. Yang mereka mengajak kepada setiap yang ma'ruf. Ini adalah merupakan khosois hadihil ummah. Ciri dari umat ini. Oleh sebab itu kebaikan umat ini akan hilang ketika sebagian besar dari umat ini tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Akan hilang kebaikan umat ini, akan hilang kelebihan umat ini. Baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang populer dan sering kita dengar, man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadih. Fa ilam yastati fabilisani. Fa ilam yastati fabiqalbi fadzalika adaful iman. Baginda Nabi SAW mengatakan, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka ingkarilah dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dengan kekuatannya. Barang siapa yang tidak mampu, maka ingkarilah dengan lidahnya, dengan lisannya, dengan argumentasinya, dengan tulisannya. Kalau tidak mampu, maka bencilah dengan hatimu. Jadi kalau tidak mampu dengan kekuasaan, dengan tangan karena tidak memilikinya. Kemudian juga tidak mampu mengingkari dengan lisan karena kita tidak punya argumentasi, tidak punya dalil, tidak mampu untuk beradu dalil, tidak mampu menegakkan hujah dengan dalil, tidak mampu menyampaikan argumen, maka kita setidaknya mengingkari dengan hati dan itu selemah-lemahnya iman. Ini apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Setiap kita melihat kemungkaran. Tapi dalam prakteknya tidak setiap kemungkaran harus diingkari di saat itu. Oleh sebab itu para ulama meletakkan derajat mengingkari kemungkaran ada 4 derajat. Jadi ada 4 kondisi seorang mukmin melihat kemungkaran. Dan dari 4 kondisi itu akan berbeda hukum dan interaksi seorang mukmin. Jadi hukum dari sisi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Yang pertama kata para ulama, barang siapa yang melihat kemungkaran dan dia mampu menghilangkan kemungkaran itu dengan kekuasaannya atau dengan lisannya, maka wajib di saat itu orang mukmin mengingkari kemungkaran itu. Tidak boleh menangguhkannya. Apabila ia memprediksi melihat kemungkaran, lalu dia mengingkarinya, akan hilang kemungkaran itu. Akan menjadi tiada kemungkaran itu. Maka di saat itu ia wajib mengingkari kemungkaran di saat itu. Tidak boleh menangguhkannya. Tidak boleh membesokannya, apalagi sampai sepekan lagi, sebulan lagi, setahun lagi, enggak. Di saat dia melihat, maka dia wajib mengingkari kemungkaran tersebut. Kedua, kalau dia melihat kemungkaran dan dia dengan firasahnya, keilmuannya, dengan prediksinya, dia menyangka bahwa kemungkaran itu akan berkurang dibandingkan dengan kemungkaran yang kemarin. Maka di saat itu juga wajib atas orang itu mengingkari kemungkaran tersebut. Jadi wajib di saat itu ia mengingkari kemungkaran tersebut. Ya. Musyara'ah, mubadarah, bersegera mengingkari kemungkaran itu. Yang ketiga, kalau seorang mukmin melihat kemungkaran dan dia memprediksi, menghitung, kalau dia ingkari kemungkaran itu akan datang kemungkaran yang sama. Jadi kalau diingkari ini, nanti yang diingkari akan berbuat ini dengan kemungkaran yang sama, itu derajatnya. Maka kata para ulama, hada maqamul ijtihad, ini maqam tawakuf dan maqam ijtihad, berijtihad orang. Ya. Melihat walaupun ada sama kemungkaran, tetapi terkadang apa pengaruh dari kemungkaran itu kadang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Maka orang mukmin melihat mana yang harus didahulukan untuk diingkari di antara dua kemungkaran itu. Yang keempat, kalau seorang mukmin melihat kemungkaran dan kalau dia ingkari akan datang kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang sebelumnya. Jadi ada satu kemungkaran yang kalau kita ingkari akan datang kemungkaran yang lebih besar dan mudarat kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada individu lebih besar. Maka di saat itu orang wajib berdiam diri. Haram bagi dia mengingkari kemungkaran itu. Di saat itu maksudnya, bukan selamanya. Di saat itu. Karena tidak boleh orang melakukan sesuatu datang kemungkaran yang lebih besar dengan sebabnya. Dengan sebabnya. Kita berikan dua contoh. Satu contoh mungkin di antara kaum muslimin, pemirsa, para pendengar yang masih belum sependapat. Ada orang merokok umpamanya, merokok, ada majelis rokok. Orang pada merokok. Ya, mungkin kalau sebagian para bapak yang hadir juga ada yang berpendapat rokok enggak apa-apa gitu, atau sebagian pendengar ya. Tapi udah sepakat rokok itu membahayakan ya. Dan para ulama telah mengatakan rokok itu terlarang. Kalau ada orang kongko-kongko, kumpul-kumpul merokok. Lalu kita bubarin, tapi dia akan berkumpul ke tempat yang minum homer. Karena tentunya kalau dalil haramnya rokok, masih ada pendapat yang mengatakan mungkin masih ragu tentang haramnya gitu kan. Tapi kalau homer sepakat tentang haramnya. Dalil Quran, ijma, tidak ada orang mukmin, seawam orang mukmin pun tetap mengatakan homer itu apa? Haram. Merokoknya seseorang lebih rendah tentunya ketimbang orang minum homer gitu. Kalau seseorang membubarkan majelis rokok, kemudian dia akan bermajelis untuk minum homer, maka di saat itu orang harus apa? Harus berdiam diri di saat itu, tidak boleh mengingkari kemungkaran itu. Karena akan datang kemungkaran yang lebih apa? Lebih besar. Jadi akan datang kemungkaran yang lebih besar. Ini contoh. Ya, walaupun mungkin contohnya belum bisa diterima, enggak apa-apa. Namanya ini ilmiah. Yang kedua, ini pun juga masih mungkin ada yang belum sependapat. Tidak diragukan lagi bahwa kedoliman harus diingkari. Penyimpangan harus diingkari. Kemungkaran harus diingkari. Kalau satu kedoliman dilakukan oleh pemimpin yang punya kekuasaan. Pemimpin yang punya kekuasaan. Itu apa? Punya kekuasaan. Punya tentara, punya polisi, punya pasukan. Kedoliman. Maka orang muslim dalam kaidah akidah ahli sunnah, manhaj ahli sunnah, tidak boleh mengingkari kemungkaran hakim dengan kekuasaan lagi. Tidak boleh dengan saif wasinan. Tidak boleh dengan menggunakan apa? Tidak boleh dengan menggunakan senjata. Tidak boleh kita berkudeta dan tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin muslim yang zalim. Ya. Bagaimana? Nasihati semampu kita dengan lisan. Dengan tulisan, dengan lisan. Kenapa dilarang kita mengingkarinya dengan kekuatan? Sebab akan terjadi daur dalam bisnis syariah, yaitu terjadi peperangan di antara sesama muslim. Banyak darah yang teralirkan, yang tidak berdosa. Bahkan akan terjadi gejolak. Bahkan gejolak yang ada di negara Islam dijadikan satu momen untuk orang-orang kafir melemahkan negara-negara Islam. Maka di saat itu kita diperintahkan sabar. Untuk tidak melakukan kudeta, untuk tidak melakukan berontak. Sabar atas kebolimannya beramar ma'ruf nahi mungkar dan melakukan tarbiyah wa tasbiyah kepada umat agar datang generasi yang akan merubah kepada pemimpin tersebut. Sebagaimana apa yang terjadi kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan ini sebuah kaidah ya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dalam kasus ini, kita tahu dalam hadis ini akan datang dalam haji dan lainnya. Tapi kisah hadis ini, ketika Nabi SAW dengan para sahabat menaklukkan kota Mekah, yaitu pada tahun 8 Hijriah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar gembira. Bahkan ada surah dalam Quran dengan dua surah. Surah Al-Fathu. Surah keberapa? Surah ke-48. Dan surah yang kedua adalah surah An-Nasru. Idza ja'a nasrullah wal fath. Inna fatahna fatham mubina. Surah Al-Fath. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada Nabi SAW dan para sahabat. Setelah para sahabat dan Nabi SAW tentunya mendapatkan satu kekecewaan, yaitu yang dinamakan Sulh Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Dan Sulh Hudaibiyah, ketika Nabi SAW akan pergi menunaikan umroh, dijegal oleh orang-orang kufar Quraisy, tidak boleh datang ke Mekah. Sehingga terjadilah perdamaian Hudaibiyah. Di tahun ke-8 Hijrah, Nabi SAW menaklukkan kota Mekah dengan sejumlah kaum muslimin yang pasukannya sangat banyak. Setelah ditaklukkan kota Mekah dan Ka'bah berada lagi di tangan kaum muslimin, di saat itu di sisi baginda SAW, ya, dan tentunya ya Baitullah dijadikan tempat ibadah oleh orang-orang kufar Quraisy, tapi mereka menyekutukan Allah ya. Kemudian mereka juga tawaf di Baitullah dengan uryana, yaitu dengan telanjang, tidak menutup aurat. Nah. Dan bangunannya tentunya dibangun oleh orang-orang kufar Quraisy. Karena para ulama menjelaskan Ka'bah itu dibangun atas perintah Allah Ta'ala. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang pertama membangun Ka'bah. Ada yang mengatakan yang pertama membangun Ka'bah adalah malaikat alaihi salam. Ada yang mengatakan yang pertama membangun Ka'bah adalah Adam alaihi salam. Ya. Ada yang mengatakan adalah Ibrahim alaihi salam. Kemudian tentunya adalah orang-orang Quraisy. Dan di situ hadir Nabi SAW ikut membangun. Dan di situ disebutkan ketika Nabi SAW berumur 25 tahun. Dalam satu riwayat dikatakan beliau berumur 35 tahun. Kemudian setelah itu dibangun oleh Ibnu Zubair. Kemudian setelah itu dibangun oleh Hajjaj. Dan setelah itu Ka'bah sampai hari ini seperti itu. Itu ringkasan yang disebutkan oleh para ulama. Dan dalil yang paling kuat yang dikatakan oleh para muhakkik dan ahli sejarah bahwa yang pertama membangun dengan dalil-dalil yang lebih sharih adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun tentang malaikat yang pertama membangun Ka'bah, ada juga yang mengatakan yang pertama membangun Ka'bah adalah Adam alaihi salam, maka tidak didapatkan dalil yang sharih, dalil yang jelas. Tapi kita tidak juga bisa menafikan ya. Tapi yang ada dalilnya adalah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebutkan dulu sejarahnya ini gitu ya. Bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan kota Mekah dan menguasai lagi kota Mekah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah 8 tahun. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah berhijrah 8 tahun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dalam kerinduan ke kota Mekah, rindu dengan Baitullah, rindu dengan Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemudahan oleh Allah taala pertolongan untuk memerdekakan kota Mekah dan menguasai lagi Ka'bah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya terbetik untuk merubah bangunan Ka'bah, yaitu kebangunan semula yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Yaitu dijadikan dua pintu. Pintu tempat masuk dan pintu tempat keluar. Berarti di zaman itu pintu Ka'bah cuma satu. Yaitu tempat masuk keluar dari pintu itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, seandainya kaumku, kaummu bukan karena mereka baru masuk Islam, maka aku ingin menjadikan Ka'bah ini dua pintu. Pintu tempat masuk dan pintu tempat keluar." Menjadikan Ka'bah dua pintu ini tentunya amal pilihan. Dalam bahasa kita adalah amal yang terbaik. Tapi Nabi SAW menangguhkan, mengurungkan perbuatan itu karena takut menyentuh hati orang-orang Mekah di saat itu yang baru masuk Islam. Demikian juga orang-orang kafir yang tidak masuk Islam di saat itu. Karena tentunya tidak masuk Islam semua ya. Di saat itu. Takut dianggap bahwa Nabi SAW merasa tafakhur. Artinya berbangga dan mungkin dalam bahasa lain dikatakan sombong gitu. Dalam bahasa kita mungkin mentang-mentang udah menguasai langsung ini dirubah gitu ya bangunannya. Supaya apa yang diperbuat oleh Nabi SAW tidak menjadi satu penghalang untuk mereka masuk Islam satu. Jadi supaya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak menjadi satu penghalang untuk mereka masuk Islam. Karena manusia punya perasaan. Maka Nabi SAW tidak melakukan di saat itu. Tidak berbuat di saat itu. Lalu apa yang dicita-citakan oleh Nabi SAW dilakukan oleh Ibnu Zubair. Jadi oleh Ibnu Zubair. Ya. Dan Ka'bah dengan nas-nas yang sharih, yang paling jelas itu ada 4 tahapan pembangunan. Jadi Ka'bah itu ada 4 tahapan pembangunan. Yang pertama dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian yang kedua dibangun oleh orang Quraisy dan di situ baginda Rasulullah termasuk bagian yang ikut membangun dan salah satunya adalah berkaitan dengan peletakan Hajar Aswad ya, sebagaimana ma'ruf dalam hadis dan dalam sejarah. Jadi siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad? Jadi siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad? Maka Nabi SAW mengusulkan satu usulan, yang mana usulan itu sangat populer, Yaitu Nabi SAW mengatakan, siapa yang paling pertama datang, maka dialah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ternyata baginda Rasulullah SAW adalah merupakan orang yang paling suhud dalam bahasa Sunda. Hanya orang yang paling pertama muncul, datang. Kemudian Nabi SAW memiliki strategi yang sangat hebat, di mana beliau mengambil semua kabilah, tokoh-tokoh kabilah, dan untuk bersama-sama mengambil dengan kain, yaitu kain, yaitu ada 4 juru, ada 4 penjuru, maka diambil dengan kabilah-kabilah besar. Dan disitulah terjadi persatuan, ya, di saat itu, sehingga tidak terjadi permusuhan. Dan begitulah Nabi SAW. Ya. Ini kisah yang kedua, dan kita akan ambil kisah dari ini pelajaran juga. Kemudian, setelah Nabi SAW wafat, maka Ibnu Zubair itu menjadi wali kota Mekah. Atau dalam bahasa kita adalah menjadi seorang apa? Gubernur di kota Mekah. Maka beliau melakukan lagi perubahan. Jadi melakukan lagi perubahan. Membangun lagi Ka'bah. Ketika beliau menjadi wali di saat itu. Ini adalah tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat adalah ketika Ibnu Zubair dibunuh oleh Hajjaj. Yaitu Hajjaj Ibnu Yusuf. Seorang amir yang zalim di saat itu. Dan menganggap bahwa Ibnu Zubair itu sebagai orang yang dianggap telah melakukan perubahan terhadap Ka'bah, maka dikembalikan lagi pada Hajjaj Ibnu Yusuf, ya, di saat itu, dan itu adalah bangunan yang terakhir. Kemudian ada usaha yaitu pada kekhilafahan atau kepemimpinan yaitu Malik Ibnu Marwan akan merubah lagi bangunan Ka'bah itu, tapi oleh Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, di saat itu dilarang dan berkata, aku tidak ingin Ka'bah ini menjadi mainan para penguasa. Jadi kalau nanti diganti dengan pemimpin yang ini, dirubah lagi karena ingin punya jasa sebagai pembangun Ka'bah itu. Jadi setiap orang yang menjadi berkuasa di kota Mekah, maka nanti dirubah lagi. Maka kata Imam Malik rahimahullahu taala, aku tidak ingin bangunan yang mulia ini, bangunan yang agung ini menjadi permainan orang-orang yang diberikan kekuasaan. Dan sehingga hilanglah haibah. Haibah itu apa? Keagungannya, kemuliaan dari Ka'bah ini, Ka'bah ini. Dan berakhirlah bangunan Ka'bah itu di sana, yaitu di pada masa Hajjaj Ibnu Yusuf rahimahullahu taala. Dan jadilah Ka'bah itu sebagaimana kita mengetahuinya, bahwa Ka'bah itu ya disebutkan ya ukurannya, ya panjangnya 11 meter sekian, 12 meter sekian, dan di sini adalah 10 meter sekian. Ya. Kemudian Ka'bah itu dikeluarkanlah, yaitu yang dinamakan dengan Hajar Aswad, menjadi bagian ya di sebelah kiri ya. Nah, kemudian dibangunlah dengan bangunan yang sekarang sebagaimana kita mengetahuinya bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh. Ya. Bukan makomnya saya untuk menjelaskan semua yang berkaitan dengan Ka'bah di sore hari ini ya. Yang jelas kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah punya keagungan dari sisi bahwa Ka'bah dijadikan sebagai kiblat kaum muslimin dan menjadi syiar terbesar bagi kaum muslimin dan menjadi ibadah yang terbesar bagi kaum muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menamakan bangunan tersebut dengan Ka'bah sebagaimana dinyatakan dalam ayat Ja'alallahu Ka'batal Baital Haram. Kemudian dinamakan Al-Bait ya, seperti dalam ayat walillahi ala nasi hijjul bait. Kemudian dinamakan al-baitul atiq, ya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat waliyutawwafu fi bait bil baitil atiq. Ya, kemudian ya, nama-nama itu ada dalam Quran dan nama itu dalam sunnah. Ya, tidak perlu saya untuk menjelaskan semua permasalahan yang berkaitan dengan Ka'bah di bab ilmu. Ya, insyaallah kita akan bahas di babnya, yaitu bab tentang masalah haji nanti, insyaallah babnya. Hikmah yang terpenting dari kisah ini, bahwa satu kaidah di dalam syariat Islam tentang kaidah amar ma'ruf, menyampaikan satu kalimat, menyampaikan satu ilmu. Dalam istilah, tidak setiap kebenaran disampaikan dalam setiap saat. Yang dikata-kata benar, tidak mesti dikatakan di setiap tempat. Ya. Di mana seorang mukmin melihat maslahat dan mudarat, sebagaimana dalam kisah yang tadi saya sampaikan tentang tahapan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kemudian kita beranjak ke hadis setelahnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babun man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata ala yafhamu wa qala aliyun hadithun nasa bima ya'rifun atuhibuna an yukadziballahu wa rasuluh. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ubaidullah ibn Musa an Ma'ruf ibn Kharbud an Abi Tufail an Ali bidzalik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ishaq ibn Ibrahim qala hadatsana Mu'ad ibn Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah qala hadatsana Anas ibn Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'ad radifu ala rahli. Qala ya Mu'ad labbaika ya Rasulullah wa sadaik. Qala ya Mu'ad labbaika ya Rasulullah wa sadaik salatan. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi ila haramallahu 'alan nar. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru. Qala idza yattaqilu wa akhbara biha Mu'ad inda mautihi ta'assuman. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana Musaddad qala hadatsana Mu'tamir qala sami'tu Abi qala sami'tu Anas qala dzukira li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad man laqiya Allah la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannah. Qala ala ubashshirun nas qala la inni akhafu ayyataqilu. Bab yang ke-49, hadis 127 dan hadis 129. Bab ini juga bab yang sangat agung. Bab, barang siapa yang menghususkan ilmu kepada satu kaum dan tidak kepada yang kaum yang lainnya. Artinya di sini mengatakan seorang alim atau seseorang menyampaikan ilmu kepada seorang tapi tidak kepada yang lainnya. Jadi tidak menyampaikan ilmu kepada setiap orang. Satu kaum dikasih tahu, satu kaum enggak. Dikarenakan merasa takut kalau mereka tidak paham apa yang dimaksud dari hadis tersebut atau ucapan tersebut. Disinilah sebuah kaidah dikatakan oleh para ulama, likulli maqalin maqam walikuli maqomin maqolun. Para ulama kita meletakkan satu kata-kata yang indah. Setiap ucapan punya tempat yang layak untuk mengucapkannya. Dan setiap maqom ada kata-kata yang layak untuk diucapkan di tempat itu. Ya, kita memberikan contoh yang sederhana. Hari Jumat, yang paling layak adalah mengingatkan tentang kematian. Mau ibadah hari Jumat itu, mengingatkan dari gemelapan dunia setiap minggu diingatkan minimalnya hari Jumat. Ya. Tidak pantas hari Jumat ceritanya yang ketawa-ketawa gitu ya, hari lagi Jumat imamnya ketawa-ketawa cerita gitu kan. Enggak pantas. Bukan makomnya gitu. Ya. Apalagi umpamanya orang di kampung sekali diceritakan tentang masalah politik masa ini. Nah, orang kampung yang penting bagaimana nanam cabai yang lebih layak gitu kan. Enggak usah diceritakan tentang hari ini apa yang sedang heboh, peminta apa pemindahan apa umpamanya ibu kota dan sebagainya, enggak layaklah orang kampung itu. Ya, ceritakan yang akan memberi motivasi mereka amal hari ini. Ya, likuli maqamin maqal, likuli maqalin maqam. Berkata Ali, yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, anak pamannya baginda Rasulullah Ahlul Bait yang merupakan menantu baginda Rasulullah. Beliau berkata, hadidusa haditunas bimayaripun. Ajaklah orang berbicara dengan apa yang mereka bisa memahaminya. Ya. Apakah kalian mencintai mereka akan mendustakan Allah dan Rasulnya? Jadi dengan tidak paham apa yang kita sampaikan, nanti timbul pemahaman yang keliru dari apa yang kita sampaikan. Sehingga berkonsekuensi mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya. Berarti di sini seorang muallim itu memberikan ilmu dengan tahapannya. Ya. Di sinilah dalam dunia pendidikan memahami tahapan anak, tahapan berpikir, pola berpikir kan ada tahapannya. Maka menyampaikan ilmu dengan kadarnya. Kadarnya. Ya. Contoh yang mungkin sederhana. Bagi kita, ustaz, jurusannya memang jurusan alul hadis gitu. Masya Allah, doktor hadis. Tapi ngajarnya ibu-ibu yang udah 60 tahunan ke atas yang hadir gitu. Kan gak mungkin ngajarin mustalah hadis ya. Ya ajarin aja tentang masalah dekatnya kematian, gitu ya. Ancaman neraka, indahnya surga gitu. Amalan-amalan di akhir umur apa gitu ya. Motivasi sholat malam, motivasi puasa. Motivasi berbakti kepada suami ya. Kalau diceritakan tentang umpamanya apa? Hadis sahih adalah hadis yang menyambung sanadnya ya. Harus berpikir apa itu sanad gitu kan. Nah, itu artinya tidak layak. Tidak layak. Orang yang sudah umur 70 tahun ya bukan enggak boleh bahasa Arab ya, tapi kan dekat kematian. Ya, belajar aja, belajar yang di situ akidah apa akidah yang global gitu, apa itu akidah ahli sunnah, apa yang harus kita imani. Nggak usah kita apa belajar bahasa Arab umpamanya belajar apa Ibnu Aqil gitu ya, belajar Jurmiyah gitu ya, menghafal ya nggak, udah dekat dengan tanah ya, yang cepat aja gitu ya. Setiap orang butuh tempat dengan ilmu yang pas, dengan ilmu yang pas ya. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari jalannya Qatadah, kemudian dari Mu'adz bin Hisham, dari Ishaq bin Ibrahim, bahwa baginda Rasulullah sedang berduaan di atas kendaraan, dan disebutkan itu di keledai himar. Nabi Sallam dibonceng oleh Mu'adz. Jadi Nabi Sallam sedang berboncengan. Ya kalau hari ini mungkin boncengannya di motor. Waktu itu boncengan di keledai. Bukan kuda, bukan unta, tapi naik keledai. Himar. Lalu Nabi SAW berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa'sadaik." Ya. Kalimat ini kalau bahasa kita, siap aku mendengar dan akan mentaati. Jadi kata-kata yang disampaikan oleh seseorang dalam bentuk optimal mendengar dan akan mengikuti. Labbaik wa sa'daik. Dan Nabi SAW mengulangi panggilan kepada Mu'adz sampai 3 kali. Lalu Nabi SAW bersabda setelah itu, tidaklah seseorang bersaksi mengatakan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, dengan jujur benar dalam hatinya kecuali Allah akan mengharamkan baginya neraka. Jadi siapa yang bersaksi dengan kalimat syahadatain, maka diharamkan baginya masuk neraka. Lalu Mu'ad berkata, boleh enggak aku ngasih tahu kepada orang-orang agar mereka ikut gembira? Boleh enggak saya membewarakan, ngabewarakan ieu hadis? Artinya menceritakan hadis ini kepada yang lain selainku. Faqala Nabi Sallam, jangan. Takut mereka itu menjadi lalai dan bergantung semata-mata ke hadis ini. Takut nanti enggak pada sholat, enggak pada ibadah, enggak pada jihad katanya. Yang penting kan syahadatain aja. Gitu. Ya. Maka Nabi Sallam mengatakan tidak. Akhirnya baginda, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, menahan ilmu ini dan tidak menyebarkannya dan tidak meriwayatkannya. Ketika beliau mendekati ajalnya, melihat bahwa dirinya sudah dekat kepada kematian, maka beliau menyampaikan hadis ini dengan merasa berdosa. Jadi ta'asuman, dia menyangka berdosa. Kenapa? Menangguhkan penyampaian hadis, kitman ilmu, menyembunyikan apa? Ilmu. Ini kisahnya. Dalam hadis yang kedua, itu hadis 129-nya, dari Musaddad, kemudian dari Mu'tamir, dari bapaknya, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan kepadaku, bahwa Nabi SAW berkata kepada Mu'ad, man lakiyallaha. Para ulama tafsir, ataupun ulama syarah mengatakan, man lakiyallaha. Yang dimaksud di sini ada tiga makna, atau ada dua makna, atau tiga makna. Barang siapa laqiyallaha, yang dimaksud man mata. Jadi siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Atau yang dimaksud laqiyallaha fi arasatil qiyamah, yaitu di arasatil qiyamah, ketika ditegakkan apa? Keadilan. Yaitu ketika kita akan dihisab, ketika kita akan dimizan di arasatil qiyamah. Dan termasuk di sini man laki Allah, yaitu ya artinya ketika nanti ditanya di alam kubur. Dan ketiga makna ini wajih, artinya maknanya adalah hak. Man laki Allah, barang siapa yang bertemu dengan Allah, la yusyriku bihi syai'an, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhala jannata, maka dia akan masuk surga. Dipahami seolah-olah walaupun punya dosa ya akan masuk surga asal tidak jangan syirik. Lalu Mu'ad berkata, bolehkah aku mengabarkan berita ini kepada orang-orang? Qalala, jangan. Inni ahopu ayyatakilu. Aku takut bahwa mereka akan bergantung kepada hadis ini, sehingga meninggalkan amal-amal. Nah, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat bab di sini, bab menghususkan ilmu kepada satu kaum dan tidak mengasih tahu kepada kaum yang lainnya. Ya. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, takut salah paham dari makna ini. Ya. Takut dipahami dari hadis ini bahwa yang penting kalau ingin masuk surga, ngucapin syahadatain. Walaupun tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak berjilbab, yang penting kan kita syahadatain katanya. Nggak perlu amal. Kan akan masuk surga. Pada hadis yang kedua dikatakan, siapa yang tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Maka dia akan masuk surga. Walaupun mungkin dipahami, dari zahir ayat ini bagi orang yang sempit pemahamannya, asal tidak musyrik akan masuk surga. Walaupun melakukan banyak apa? Maksiat, dosa gitu. Nah, disebabkan takut dipahami begitu, maka jangan disampaikan wahai Mu'ad katanya. Saya yakin kalau kamu tidak akan seperti itu pemahamannya. Jadi baginda masalah memahami kalau Mu'ad tidak akan seperti itu pemahamannya. Tapi takut yang lain keliru memahami hadis ini, maka jangan disampaikan kepada yang lain. Nah, lalu bagaimana makna hadis ini? Mana hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Kedua, menjelaskan bahayanya syirik. Ketiga, menjelaskan keutamaan kalimat syahadatain. Jadi, menjelaskan keutamaan tauhid, menjelaskan bahayanya syirik, menjelaskan keutamaan kalimat syahadatain. Ya. Orang yang bertauhid itu dijamin masuk surga. Orang yang bertauhid akan selamat dari neraka. Orang yang tidak menyekutukan Allah dijamin tidak ke neraka. Dan akan masuk apa? Surga. Tapi perlu dipahami tentang mana hadis ini. Yang pertama, yang dimaksud dari hadis ini, siapa yang menunaikan tuntutan kalimat ini? Bukan sekedar mengucapkan dengan kalimat ini. Oleh sebab itu, Wahab bin Munabih ketika didatangi muridnya, "Ya Syekh, wahai tuan guru, bukankah kalimat la ilallah miftahun lil jannah, yaitu pembuka untuk surga?" "Bala. Lakin ma miftahin ilallahu aslan." "Betul," katanya. "Kalimat la ilaha illallah itu sebagai pembuka pintu surga. Namun kamu harus tahu, tidak ada kunci kecuali ada giginya." Jadi kalau kita punya kunci tapi giginya ompong, giginya rompang, maka tidak bisa membuka pintu. Apa makna dari ini? Kata Muhabbimun Nabi, ingat la ilaha illallah itu harus dipahami dengan 5 tahapan. Baru akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Yang pertama, an yakuna arifan bima'naha. Yang pertama harus tahu dari makna kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, an yakuna arifan bi'arkaniha. Harus tahu dengan rukunnya. Yang ketiga, an yakuna ariman bisyurutiha, harus tahu dengan syaratnya. Yang keempat, an yakuna arifan bimuktadaha, dia harus tahu akan tuntutan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Yang kelima, an yakuna arifan binawaqidiha, harus tahu kepada pembatalnya. Ya, seperti para bapak, para ibu tahu wudu, tahu pembatal wudu. Demikian juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus tahu pembatal dari kalimat ini. Nah, siapa yang datang dengan kalimat la ilaha illallah melewati tahapan yang 5, maka dialah akan bisa membukakan pintu surga. Nah, ini mana yang pertama, jelas. Yang kedua, kata para ulama, makna dari hadis ini adalah bagi orang yang tadinya adalah belum masuk Islam. Lalu dia mengucapkan kalimat syahadatain, maka akan terhapus semua dosa yang telah lalu. Jadi, kalau ada orang kafir, ada orang non-Islam masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadatain, maka dia akan terhapus semua dosanya. Jadi akan terhapus semua dosanya. Ya. Ini adalah makna yang kedua. Dan dia meninggal dunia di saat itu. Seperti apa? Contohnya adalah Usairim, yang masuk Islam di hari perang Uhud dan meninggal dunia di perang Uhud. Maka beliau menjadi penghuni surga. Yang ketiga, dan ini penting yang ketiga, kata para ulama, kata-kata dakhalal jannah bukan berarti tidak mampir ke neraka. Jika dia banyak dosa, jika dia banyak maksiat. Tapi dikatakan barang siapa yang tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Yang dimaksud akan masuk surga, tapi tidak menafikan dia masuk neraka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang telah lewat kita pelajari dalam bab iman, bahwa Nabi SAW mengatakan ada orang-orang yang paling akhir masuk surga. Mereka itu telah hitam kelam, telah gosong, telah renghek, ya, wajahnya berubah menjadi hitam, dan mereka dikeluarkan dari neraka dengan syafaat baginda Rasulullah, dengan rahmat Allah, dengan syafaat temannya, orang mukmin. Maka mereka tidak masuk ke surga dulu, tetapi mereka dimandiin dulu di sungai yang namanya Nalul Hayat, sebab di surga tidak boleh ada yang hitam, ya. Di surga semuanya ganteng-ganteng, Pak. Di surga tidak ada nenek-nenek dan di surga tidak ada kakek-kakek. Semua yang nenek-nenek hari ini akan dijadikan muda kembali dan kakek-kakek akan dijadikan muda kembali. Ya. di surga itu, alamnya alam lain. Ya. Maka menunjukkan yang dimaksud dia akan masuk surga, tidak menafikan apa? Masuk neraka dulu. Bagi siapa yang punya apa? Maksiat dan dosa. Kemudian dikatakan, haroma alaihi nar, diharamkan baginya neraka. Kata-kata diharamkan neraka, yang dimaksud diharamkan selamanya. Tapi tidak menafikan kalau dia mampir ke neraka. Karena diharamkan ke neraka ada dua. Ada yang dimaksud diharamkan sama sekali, yaitu bagi ahli tauhid yang menyempurnakan taatnya. Tapi ada yang diharamkan sebagiannya saja. Apa maksudnya? Diharamkan yang dimaksud diharamkan untuk kekal. Tapi terkadang mampir. Siapa? Usatul muwahidin, usatul mu'minin. Yaitu ahlu maksiat dari ahlu tauhid, ahlu maksiat dari ahlul iman. Maka bisa masuk ke neraka dulu. Ya. Sebab kita tahu, ya, amal-amal yang menyebabkan orang ke neraka. Apa saja yang menyebabkan orang ke neraka? Bunuh diri, makan harta anak yatim, memakan riba, berzina. Ya, berzina. Berzina adalah merupakan dosa yang sangat besar. Yang hari ini muncul seorang peneliti, ya, di Indonesia, kemudian muncul peneliti sebelumnya dan masih ada sekarang, yaitu Muhammad Syahrur, seorang suri yang dia adalah zindik, sebenarnya zindik, dia adalah ateis, dia belajar dari Rusia, yang merubah kaidah-kaidah Islam, yang merubah tentang hukum-hukum Islam, kemudian menjadi disertasi seorang kandidat doktoral di sebuah perguruan tinggi Islam yang mengharamkan zina. Itu zina dalam bentuk yang dinamakan zina dalam kategori milkul yamin. Ya, milkul yamin dalam istilah dia gitu, bukan dalam istilah Al-Quran. Sebab milkul yamin dalam istilah Al-Quran yang dimaksud adalah perbudakan. Dan dalam Islam perbudakan sendiri itu dihapus ya. Dan ruang lingkup perbudakan itu disedikitkan dalam Islam. Ya. Contohnya apa? Ya. Kafaroh dalam Islam, seperti orang yang berjima di siang Ramadan, itu dendaannya apa? Ya, memerdekakan hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya. Kemudian, ya, amal-amal, apabila kita melanggar, ya, ada hukumannya untuk memerdekakan hamba sahaya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, dalam hadis yang sangat agung, sonfani min ahlil jannah. Ada dua kelompok orang dari penghuni surga. Siapa di antara mereka? Adalah di antara mereka adalah orang yang punya budak. Lalu dia mengajarinya, mendidiknya, memerdekakannya dan menikahinya. Jadi dinikahi berarti dimerdekakan. Maka dia mendapatkan yakni apa? Orang yang mendapatkan dua ganjaran. Jadi ada dua orang yang mendapatkan dua ganjaran. Salah satunya memerdekakan apa? Memerdekakan budak. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam hadis ini satu pembelajaran ya. Bahwa seorang guru, seorang walim harus memahami tingkat pemahaman orang yang diajarinya. Jadi tingkat pemahaman orang yang diajarinya. Oleh sebab itu ya, dalam dunia pendidikan kita mengenal ya jenjang pendidikan. Jadi jenjang pendidikan. Ya, sehingga kita mengetahui mungkin dalam dunia pendidikan ada SKL standar. Ya, kelulusan, ada standar kompetensi, ya, itu kan ditetapkan. SD begini, TK begini, SMP begini, SMA begini, perguruan tinggi begini. Itu menunjukkan bahwa itu syar'i, ya. Artinya menetapkan jenjang-jenjang pendidikan itu ada dalilnya. Karena Nabi SAW mengajari ilmu ada tahapannya. Jadi ilmu ada tahapannya. Jadi jangan sampai menyampaikan ilmu sesuatu yang tidak dipahami orang. Karena ilmu itu untuk berhujah, ilmu itu untuk berargumentasi, ilmu itu untuk dipahami orang. Ya. Maka sebagai penutup yang saya ingin sampaikan di sini sebelum membuka pertanyaan, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Muwafaqat itu menjelaskan tentang kaidah-kaidah berkaitan dengan tarbiyah. Jadi, beliau meletakkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Yang menjadi sebuah disertasi seorang mahasiswa di Jami'ah Islamiyah, yaitu diambil dari kitab usul fikih yang namanya kitab Al-Muwafaqat. Beliau menjelaskan bagaimana Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala menjelaskan tentang ilmu. Pertama, perlu saya sampaikan, ilmu menurut Imam Syatibi, yang dinamakan ilmu, adalah sesuatu yang bisa membuahkan amal. Ilmu bukan tujuan, tapi ilmu adalah wasilah untuk beramal. Makanya dunia pendidikan itu harus membuahkan tentang kemahiran peserta didik. Bukan sekedar memberi info. Ya. Jadi perhatikan para ibu, para bapak. Dan ini yang harus kita tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bertanya berapa nilai anakmu sekarang. Bukan hanya itu. Artinya bukan tidak boleh bertanya itu. Tapi dalam dunia pendidikan, jangan hanya bertanya berapa nilai akidahmu. Berapa nilai matematikamu. Tapi anak kita harus ditanya, apa yang timbul yang dilakukan oleh anak kita tentang akidah? Udah bisa sabarkah? Udah bisa tawakalkah hanya kepada Allah semata? Bukan hanya sekedar tahu ayat tawakal. Ya. Demikian juga tentang ilmu matematika. Bukan sekedar 5 tambah 5, 10. 5 tambah 10, 15. Ya, yang seperti itu tidak perlu sekolah, Pak. Tidak perlu dunia pendidikan. Orang di kampung pun tahu jumlah. Saya telah pernah ceritakan ya, sering. Ya, saya pergi suatu tempat yang mereka tidak pernah duduk di bangku sekolah. Ternyata ketika saya itu dipoto, gitu, udah kena... Di situ seolah sebuah kewajiban mereka gitu. Ternyata teman saya itu tombolnya 3 kali. Kan 1 kali Pak foto 50 ribu. Tiba-tiba dia meminta uang ke saya 150. Kenapa? Tombolnya kata apa? 3 kali Bapak menekan tombolnya. Berarti ya 150. Ternyata ya gak usah perlu sekolah gitu. Untuk mengkalikan 3 kali 50, 150 gitu. Tapi logik matematika itu yang perlu ada dalam kehidupan kita. Bagaimana menggunakan uang, bagaimana mengeluarkan uang ibu-ibu, sering suaminya sekian upahnya, tapi apa yang diinginkan dirubah melebihi suaminya. Itu namanya belajar matematika, tapi tidak pernah tahu logik matematika. Buat apa belajar matematika sampai perguruan tinggi, kalau dia tidak bisa mengelola keuangan di rumahnya. Nah, lihat di sini bahwa Imam Asy-Syatibi menerangkan, ilmu itu wasilah untuk beramal. Wasilah untuk kita sesuatu beraksi. Ya sekarang kita tahu siapa yang hari ini puasa coba di sini. Semuanya insya Allah puasa. Besok kita puasa. Akan diampuni dosa setahun yang lalu. Coba kalau para ibu, para bapak sekarang melihat. Ya di sebuah supermarket di Tasik. Saya tidak akan menyebutkan namanya. Karena masuk kepada iklannya. Di situ apa? Ada... diskon besar-besaran. Kira-kira ibu-ibu pasti ke sana gitu ya. Sekarang ada berita diskon dosa. Siapa yang puasa di hari ke-10 akan diampuni dosa setahun yang lalu. Nah, banyak umat Islam yang tidak tahu tanggal 10, bahkan mungkin tidak menghitung hari ini udah tanggal berapa gitu ya. Nah, makanya belajar untuk beraksi, belajar untuk berbuat, bukan belajar untuk sekedar mendapatkan informasi. Ini definisi ilmu kata Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Yang kedua, Imam Syatibi mengatakan ilmu itu ada 3 tingkatan. Ada yang dururi, ada yang hajiat, ada yang ihtisanat katanya. Yang kedua kata Imam Syatibi, ilmu itu ada yang sifatnya dururi. Dalam bahasa Sunda, tekaci jalma lamun tenyaho gitu. Lamun tenyaho cilaka gitu. Maka wajib ke setiap jalma kudu diajar eta ilmu gitu. Temenang tadi ajar. Contoh apa? Tahu makna la ilaha illallah. Karena pembuka surga. Tidak bisa kita tidak tahu mana ini. Ini namanya ilmu doruri. Ilmu doruri. Ilmu hajiat. Ilmu yang merupakan kebutuhan bersama. Seperti apa? Ya, ilmu kedokteran untuk dunia ya. Karena orang mukmin butuh sehat. Ada orang yang mempelajari. Hajiat. Ilmu ekonomi dan yang lain. Ada ihtisanat. Ihtisanat. Contoh. Yang sederhana. Belajar Quran. Belajar tajwidnya hukumnya apa? Tajwid. Panjang pendek hukumnya apa? Doruri ya. Doruri. Qira'ah sab'ah. Hajiat menghitung semua. Ilmu suara. Ihtisanat ya. Walaupun suaranya jelek ya sah saja kan sholat. Cuma mungkin tidak akan dicintai jadi imam. Kalau suaranya apa? jelek. Walaupun hafal Quran, ini ihtisana. Maka tidak setiap orang kudu bisa bayati koror gitu ya. Enggak apa-apa, itu mah orang-orang khusus yang nanti mungkin dijadikan imam bagi kaum muslimin belajar ihtisana. Jadi kita belajar itu, Masya Allah dikasih sama Imam Syatibi ini, faedah. Yang ketiga kata Imam Syatibi, ini bagi guru katanya. Kata Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, definisi mengajar adalah usaha memahamkan orang untuk tahu sesuatu. Maka mengajar bukan kepada gaya kita bicara. Jadi bukan kepada gaya bicara. Seperti kalau orang Sunda bicara, kita mengatakan, niti wanci numustari ningamangsan utami gesar ngadahu penyuru kami kaki ihan. Nggak usah seperti ini gitu ya, mau ceramah itu ngapain kelama-lama gitu ya. Tapi tidak mengapa kalau yang bisa seperti itu gitu ya. Nggak usah ya. Bicara dengan yang seperti itu, ya nggak mengapa, itu indah-indah saja gitu kan. Tapi usaha mengajar adalah bagaimana orang itu paham sesuatu itu bisa dilaksanakan, bisa diamalkan, bisa dikerjakan. Itu tujuan dari mengajar. Bukan kita harus mengemas bahasa intelek gitu, bukan hanya itu. Dan ini usaha mengajar, belajar. Imam Syatibi menyebutkan kaidah-kaidah. Kemudian yang penutup, Imam Syatibi mengatakan, kata beliau, ada perkara yang sangat penting. Yaitu apa? Seorang guru. Yaitu apa? Kemampuan metode mengajar. Dan dari sisi karakter individu. Orang dai guru, sehebat apapun ilmunya, ternyata akhlaknya jelek, itu tidak akan jadi panutan orang. Ada orang sekian kemampuan ilmunya, tapi tidak bisa berkomunikasi, tidak mampu cara mengajarkan, cara memahamkan orang, tidak mampu. Maka juga tidak bermanfaat. Maka seorang muallim, seorang mudari, seorang da'i harus punya ini. Nah, Imam Bukhari menyebutkan bagian-bagian hadis ya berkaitan dengan metode belajar, metode kita mengajar. Sampai di sini pembahasan pokok di kesempatan sore hari ini, dan kita akan membuka beberapa pertanyaan insyaallah. Cek. Ya, silakan dari jamaah pakai tulisan. Nanti mungkin ini ada beberapa SMS. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan khairul jaza kepada guru kita Al-Ustaz Abu Qatadah Al-Atsari hafizahullah taala yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya bagi Al-Ustaz dan juga bagi kita semua. Dan selanjutnya kami akan membacakan beberapa poin penting dalam kajian kitab Sahih Bukhari ini. Yang pertama adalah ada kaidah yang sangat penting dalam beragama, yaitu meninggalkan sesuatu yang maslahat untuk menolak maslahat yang lebih besar. Maksud kami meninggalkan sesuatu yang maslahat untuk menolak madarat yang lebih besar. Yang kedua adalah di antara amar ma'ruf nahi mungkar adalah melakukan tarbiyah dan juga tasfiyah pensucian kepada umat. Dan yang ketiga adalah Ka'bah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada sahabat media agama Islam yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Sahabat media agama Islam dapat memberikan pertanyaannya melalui SMS atau line WhatsApp kami di nomor 0811-2271-600. Dan alhamdulillah telah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya, Ustaz. Pertanyaan pertama, apabila seseorang meninggal dunia pada saat berbuat maksiat, apakah ia masuk ke dalam neraka? Bagaimana pandangan Ahlu Sunnah terkait hal ini, Ustaz? Dan bagaimana kiat-kiat supaya dapat khusnul khotimah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan penanya yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertanyaannya, apabila seorang mukmin meninggal dunia dalam kondisi sedang melakukan maksiat. Umpamanya orang mukmin meninggal dunia ketika pesta khamr. Minum khamr oplosan, dikenal ya. Meninggal dunia banyak orang hari ini, pemuda, pemudi. Atau juga tidak sedikit orang melakukan zina. Ya, orang udah umur 70 tahun, minum obat kuat, tiba-tiba meninggal dunia. Ya, di hotel gitu ya. ini ketika melakukan apa? Maksiat. Atau mungkin orang ketika akan melakukan pencurian, tiba-tiba mobilnya tabrakan atau ditembak sama polisi. Berarti di sini dinamakan dalam kondisi dia maksiat. Pertanyaannya, apakah dia akan masuk neraka? Maka kita katakan, mu'aduna binnar. Mereka diancam dengan neraka. Walakin lanulzim bi'annahu min ahlinar. Tapi tidak boleh kita menjazam, memastikan bahwa dia ke neraka. Li'annahum tahta masyiatillah, sebab mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah tidak boleh memastikan seseorang yang dianggap soleh oleh kita, pi surgaun. Dia ke surga. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu perkara yang ada dalam hati orang. Demikian juga kalau kita menyaksikan orang melakukan maksiat, meninggal dunia dalam keadaan maksiat. Ya, kita perlu takut dengan kematian dia, dalam arti dia mati dalam keadaan maksiat. Tapi kita tidak boleh mengatakan, dia ke neraka. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu akan maghfirah Allah. Jadi kita tidak tahu akan maghfirah Allah, akan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak boleh dalam bahasa Arabnya menjazam, mengilzam. Tidak boleh kita memastikan sipulan ke neraka, sipulan apa? Ke surga. Kecuali yang ada dalilnya. Seperti berita tentang Abu Bakar, berita tentang Umar, berita tentang Utsman, berita tentang Ali, berita tentang Khadijah, berita tentang Aisyah, berita tentang Fatimah, dan berita tentang sahabat yang lainnya. Yang mereka dikatakan sebagai al-mubashiruna bil jannah, orang-orang yang diberikan kabar gembira sebagai penghuni surga. Nah, sebagaimana juga orang-orang yang dijadikan sebagai penghuni neraka. Seperti Abu Jahal di neraka, Abu Jahal di neraka, dan semisalnya. Ya. Ya, silakan. Tanya. Baik, pertanyaan kedua, Ustaz. Ya, husnul khatimah. Ya, perlu daurah khusus untuk husnul khatimah. Tapi bagaimana husnul khatimah? Yang pertama, husnul khatimah adalah berdoa kepada Allah agar husnul khatimah. Yang kedua, mudawamah kepada amal soleh, yaitu continue untuk melakukan amal soleh. Yang ketiga adalah mulazamatu ahlil khair, duduk dengan orang-orang yang baik, ya. Jadi duduk dengan orang-orang yang soleh, duduk dengan ulama, duduk dengan orang soleh, berteman dengan orang yang baik. Maka itu adalah bagian dari husnul khotimah. Dan yang keempat, salah satu penyebab orang akan husnul khotimah adalah jauh dari setiap bentuk-bentuk apa? Maksiat, ya, menjauhi pintu-pintu maksiat, pintu-pintu keburukan. Baik, pertanyaan kedua, Ustaz, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan juga merahmati Ustaz di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami pernah berbuat zina, Ustaz. Lalu bagaimana cara bertaubat dari dosa zina dan apa dampak dosa zina bagi masyarakat dan juga negara, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas ya bahaya zina dan pandangan Islam tentang zina di pekan ketiga insyaallah nanti. Ya, ini akan kita jelaskan ya. Tapi berkaitan dengan pertanyaan penanya, yaitu dosa atau bagaimana cara bertaubat bagi orang yang melakukan zina. Ya. Apabila seseorang itu berada di negara Islam yang menegakkan hukum Islam, yaitu ranjam atau dera, maka seyogianya orang yang melakukan zina, sebagaimana dalam kisah Al-Ghomidiyah, ya, yaitu dia menawarkan diri kepada hakim untuk ditegakkan kepadanya hukuman. Karena dengan ditegakkan hukuman di dunia, maka dengan itu Allah akan menghapus apa? Dosanya. Jadi apabila seorang mukmin berada di negara yang tegak di situ hukum syariat Islam, ditegakkan ranjam, ditegakkan dera, maka bagi dia menawarkan diri untuk ditegakkan kepadanya hukuman. Ya. Tapi apabila seseorang berada di negara yang tidak menegakkan hukum Allah, tidak ditegakkan hukum ranjam ataupun hukum dera, ya ranjam bagi yang muhson, dera bagi yang belum tidak muhson, maka cukup bagi dia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang betul-betul, dengan menjauhi pintu-pintu perzinahan, dengan menjauhi pintu-pintu perzinahan. Kemudian setelah itu bagaimana? Memperbanyak amal soleh, dan ya kalau dia memiliki harta, banyak sedekah, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Karena Nabi SAW bersabda, "Ittaqullaha haitsuma kunta wattabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Karena Nabi SAW mengatakan, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, maka akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Adapun bahaya perzinahan adalah bahaya untuk masyarakat dan untuk individu. Jadi bahaya untuk individu dan bahaya untuk masyarakat. Ada sesuatu yang mungkin saya jelaskan sekilas di sini, walaupun masalah ini masalah yang sangat panjang, bahwa Muhammad Syahrur itu membolehkan zina. Zina dengan istilahnya milkul yamin. Yaitu boleh hubungan seks di luar pernikahan, ya. Apabila di situ ridho sama ridho, ya, dengan akad di antara kedua belah pihak, ya. Tapi ada yang dilarang menurutnya, seperti berzina dengan lain wanita, kemudian dengan yang mahram, kemudian dengan ibu dan semisalnya. Tapi kalau dengan perawan itu, dengan pembantu atau dengan sekretaris, itu boleh berzina. Antum punya sekretaris tiga yang dalam kekuasaan, boleh ya dizinahi sekretaris itu dalam pendapat dia, ya. Kemudian kalau punya pembantu yang sedikit menor juga boleh gitu, ya. Kalau antum tertarik dengan pembantu, berzina dengan pembantu, ya. Karena dalam milkul yamin, dalam istilah Muhammad Syahrur. Nah, ini dalam kepala dia. Tapi ada anehnya, ada aneh bahwa dia mengatakan boleh enggak ta'adud, yaitu nikah lebih dari satu. Dia mengatakan boleh, tapi tidak boleh dengan perawan. Artinya istri yang keduanya jangan perawan. Istri yang kedua adalah boleh apabila dia janda dan punya anak. Punya anak. Apa yang dikatakan kaidah dia adalah ya dalam arti kemanusiaan. Kan tidak masuk akal, ya. Kalau ini menikahi janda, punya anak, kemanusiaan, apakah masuk dengan kemanusiaan menzinahi? Nanti tiba-tiba ada sekretaris yang bunting, pembantu bunting, ya, anak-anak perawan bunting, gitu, ya. Mana bapaknya nggak jelas itu, kan? Apa ini kemanusiaannya? Apakah ini sesuai dengan akal yang sehat? Enggak ya. Yang jelas, ya, meletakkan agama, ya, dengan akal. Nggak bisa agama ini diukur dalil Qur'ani dengan ukur pemahamannya dengan ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu logika, enggak ya. Mesti dengan kaidah-kaidah yang telah diletakkan oleh para ulama, ya. Baik, pertanyaan terakhir mungkin Ustadz dari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya dalil tentang puasa 2 hari di tanggal 9 dan 10 Muharram. Jazakumullah khairan. Oh, dalilnya sangat banyak, ya. Pertama ada dalil yang umum bahwa Nabi SAW mengatakan afdhalus siyami ba'da shaumil fariidhah shaumu syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidhah shalatul lail. Nabi SAW mengatakan puasa yang paling afdal setelah puasa wajib adalah puasa bulan Allah Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Nah, ini adalah hadis yang umum. Kemudian pada hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Faqala inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira ad-dunuba minas sanati al-madiyah wasana allati ba'dahu. Wasu'ila an shaumi yaumi Asyura. Faqala inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira dhunuba minas sanati allati qablahu. aw min sanatil madiyah. Rasul SAW ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau berkata, aku berharap kepada Allah bahwa Allah akan menghapus setahun dosa yang lalu dan setahun dosa yang akan datang. Dan Rasul SAW ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau berkata, aku berharap kepada Allah agar Allah menghapus dosa setahun yang telah lalu. Jadi ini adalah keutamaan puasa Asyura. Kemudian bagaimana cerita tentang puasa Asyura dan puasa Tasu'a? Puasa Asyura adalah as-sawmu fi yaumil asir minal muharram. Wa sawmu Tasu'a yani as-sawmu fi yaumit tasi min syahrillahil muharram. Puasa Asyura adalah puasa di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Dan puasa Tasu'a adalah puasa di hari yang ke-9 dari bulan Muharram. Perhatikan kepada sejumlah hadis ini. Qalat Aisyatu radhiyallahu taala anha, kana Asyura tasumuhu Quraisy fi jahiliyah. Balama qadim Rasulullah al-Madinata. Fasamahu fa amarna sabisiyamihi. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, dulu orang-orang kufar Quraisy suka puasa Asyura. Tatkala Nabi SAW datang ke Madinah, maka beliau puasa di hari yang ke-10 tersebut. Dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Maka jumhur ulama mengatakan, awal kali datangnya syariat Asyura, maka wajib bagi kaum muslimin. Maka wajib bagi kaum muslimin. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW berkata, barang siapa yang di pagi hari belum apa-apa dan makan atau minum, maka apa puasalah teruskan. Dan barang siapa yang di hari tadi telah makan, maka tahanlah sesisanya. Sehingga para ulama mengatakan, awalnya puasa Asyura adalah wajib. Ya. Jadi awalnya puasa Asyura adalah wajib. Kemudian pada hadis berikutnya, Qadima Nabi SAW al-Madinata, Faru an-Nas yasumu. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, lalu melihat orang-orang berpuasa. Lalu Nabi SAW berkata, hari apa ini? Maka dikatakan, oh ini diyakini oleh orang-orang Ahlul Kitab, hari kemenangan Nabi Soleh, dan hari kemenangan Nabi Musa, dan kemenangan Bani Israel. Maka mereka mengagungkan hari Asyura. Maka Nabi SAW mengatakan, aku dan kalian lebih berhak untuk Nabi Musa alaihissalam. Artinya Nabi SAW mengatakan, bahwa kita lebih berhak untuk berpuasa pada tanggal itu. Itu pada tanggal apa? 10 Asyura. Pada hadis berikutnya, Nabi SAW diberitahu oleh para sahabat, ketika Nabi SAW menganjurkan untuk puasa pada tanggal 10, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, hari ini yu'addimuhu al-Yahudu wa Nasara. Hari ini diagungkan sama Yahudi dan Nasrani. Faqala Nabi SAW, fa'inkanal amil mukbil. Kalau saya masih hidup di tahun yang akan datang, asumu yomutasi, maka aku akan berpuasa di hari ke-9-nya. Jadi Nabi SAW ketika dikasih tahu oleh para sahabat, baginda Rasulullah katanya, tanggal ini juga diagungkan sama Yahudi dan Nasrani. Bagaimana katanya? Kata Nabi SAW, kalau aku apa diberikan jatah waktu dan aku masih hidup di tahun depan, maka aku akan puasa tanggal 9. Sebagian para ulama mengatakan, ada yang mengatakan berarti Nabi SAW akan mengganti, dipindah ke tanggal 9, bukan tanggal 10. Tapi jumhur ulama mengatakan, bukan. Yang dimaksud 9, 10. Jadi 9, 10. Jadi, ini adalah mana hadis. Kemudian dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW mengatakan, sumu yauman qoblahu, wasumu yauman ba'dahu. Nabi SAW mengatakan, saum sehari sebelumnya, dan saum sehari setelahnya. Berarti, puasa di bulan Muharram, yang dikenal dengan puasa Asyura, ada 3 tingkatan. Boleh mencukupkan tanggal 10 saja. Dan dianjurkan untuk 2 hari. Yaitu tanggal 9, tanggal 10. Dan tidak mengapa melakukan 3 hari. Yaitu tanggal 9, 10, 11. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan bahwa yang 3 hari lebih layak dari sisi menyelisih Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi dalam pelajaran hadis ini pun bahwa umat Islam dianjurkan untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Saya akan berikan 2 contoh ya, bahwa dalam ibadah ketika sama bentuk ibadah, maka dianjurkan untuk menyelisihi sebagiannya. Contoh, umat Islam butuh untuk memanggil orang sholat berjamaah. Waktu itu belum disyariatkan azan. Maka banyak usul. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita membakar api, menyalakan api. Biar orang tahu kalau ada api dibakar, wah berarti itu telah datang waktu sholat. Yang lainnya mengatakan bukan, katanya. Bagaimana kalau kita menyuarakan trompet? Ya, supaya tahu, oh itu datang waktu sholat. Datang lagi orang mengatakan, bukan, yang lebih baik dengan lonceng. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun api, ini ritual agama Yahudi. Adapun trompet, ini adalah ritual agama Yahudi. Adapun lonceng, adalah ritual agama Nasoro. Maka Allah Ta'ala mentakdirkan, Abdullah bin Zaid mimpi, ketemu malaikat, dan mengajari tentang lapat adhan. Kemudian besoknya memberitakan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ajarkan kepada Bilal, karena Bilal suaranya baik. Kamu walaupun mimpi suaranya tidak baik. Maka dipilihlah Bilal bin Rabah yang suaranya apa? Merdu. Maka jangan marah ya kalau antum bukan hafid Quran, tapi pas-pasan suaranya yang dipilih yang lain. Nah disinilah teman-teman, para bapak, para ibu. Jadi skill itu harus multi ya. Kalau orang punya hafalan, harus punya skill yang lain. Apa? Suaranya baik. Supaya apa? Supaya disenangi gitu ya. Kalau orang hanya hafal, tapi tidak punya keahlian yang lain, ya paling-paling ya, dia punya keahlian apa? Berdalil gitu. Tapi kalau jadi imam, waduh katanya bikin ngantuk, aduh kurang enak gitu ya kan. Gitu. Jadi orang itu harus multi skillnya gitu ya. Multi skillnya. Ustadz bukan hanya tahu dalil, tapi punya skill cara menyampaikan. Gitu. Jadi ajari anak kita menjadi multi kemampuan. Supaya apa? Supaya suksesnya banyak. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan.